Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran surah Nabawiyah. Terakhir kita baca sampai pada kisah Suraqah ibnu Malik, di mana dia berusaha untuk mengejar Nabi SAW dan Abu Bakar, namun Allah Subhanahu Wa Taala menghalanginya. Kemudian dia meminta untuk dituliskan perjanjian dan juga jaminan keamanan, dan Rasulullah SAW memberikannya dengan imbalan dia akan menghalangi orang-orang Mekah untuk mencari beliau berdua. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, qissatu ummi ma'bad. Qissah ummu ma'bad. Thumma marru bi khaymati ummi ma'bad al-khuza'iyah. Kemudian mereka melewati tenda ummu ma'bad al-khuza'iyah. Wa kanat imra'atan barzatan jaldatan tahtabi bi fina'il khaymah. Ummu Ma'bad ini seorang wanita yang barzah. Barzah itu yang menonjol di kalangan wanita yang lain, yakni unggul. Orang kalau melihat segerombolan wanita, itu Ummu Ma'bad yang paling mencolok. Jaldah, kuat orangnya. Tahtabi. Tahtabi itu duduk dengan berlutut, ya. Kalau kita di Yaman, orang Arab itu senang pakai habuah. Ihtiba itu al-julus bil habuah. Duduk dengan menggunakan habuah. Habuah itu bisa dibuat sarung, ya, melingkar di dilingkarkan di badan, lututnya dinaikkan, kemudian disenderkan di sarung tadi. Tayyib. Itu biasanya orang Yaman pakai itu kalau lagi tersam. Ya, kalau orang yang pakai kursi duduk enak. Kalau yang nggak pakai itu, pakai kayak gituan. Itu biasanya kalau durasinya lama, pakai itu enak ya. Tayyib. Itu namanya habuah. Kalau julusnya namanya ihtiba. Nah, perempuan ini, Ummu Ma'bad ini biasa, dia duduk di pekarangan tendanya, pakai habuah itu. Ya. Bisa menggunakan sarung, izar, atau menggunakan kain khusus habuah, atau menggunakan tangannya. Ya, pakai tangan merangkul kedua lutut ketika duduk. Nah, itu juga termasuk ihtiba. Thumma tut'im wa tasqi man marra biha. Kemudian dia memberikan makan, memberi minum gratis bagi orang yang melewati kediamannya. Jadi dia duduk di pekarangan sambil nunggu orang lewat. Kalau ada orang lewat, ditawari makan, ditawari minum. Fasa'alaha hal 'indaha syai'un yashtarunah. Nah, ketika itu Rasul Abu Bakar dan rombongan melewati tendanya Ummu Ma'bad. Akhirnya beliau berdua pun bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah ada sesuatu yang bisa dibeli? Faqalat, Ummu Ma'bad mengatakan, wallah law indana syai'un ma'awazakumul qira. Demi Allah, kalau seandainya kami punya sesuatu, kami tidak akan memberatkan kalian terkait dengan jamuan. Yakni kalau kami punya, tenang aja, enggak usah kalian minta tak kasih. Wasya'u 'azib. Ya. Sementara kambing-kambing milik kami sedang azib, yakni kurus, kering, enggak ada susunya. Wa kanat sanatan syahba. Ketika itu memang tahunnya adalah tahun paceklik, tahun kekeringan. Fa nadhara Rasulullah SAW ila syatin fi kasril khaymah. Rasulullah SAW tertuju pandangannya kepada seekor kambing yang berada di samping tenda. Faqala ma hadhihi syat? Rasulullah tanya kepada Ummu Ma'bad, ini kambingnya kenapa kok sendirian di sebelah tenda? Qalat khallafahal jahdu 'anil ghanam. Ummu Ma'bad mengatakan kambing ini ketinggalan dari rombongan karena saking lemesnya, ya. Yakni kambingnya taban ini, capek atau kurang gizi, jadi sama teman-temannya ditinggal. Faqala hal biha min laban? Rasul tanya lagi, apakah ada susu yang bisa diperah darinya? Qalat hiya ajhadu min dzalik. Kata Mu'abbad, lebih payah daripada itu. Badannya aja udah kurus, kering, enggak ada gizinya, apalagi susu, enggak bisa, enggak ada, kosong. Qala atazanina li an ahlubaha? Rasul izin. Apakah engkau mengizinkan saya untuk memerah susunya? Qalat na'am, bi abi anta wa ummi in ra'aita biha haliban fahlubaha. Mu'abbad mengatakan, "Ya, demi ayah dan ibuku. Kalau engkau memandang dia masih ada sisa susunya, kemudian engkau ingin memerahnya, silakan, tidak masalah." Famasaha Rasulullah SAW biyadihi dar'aha. Maka Rasulullah SAW pun mengusap dengan tangannya dar', yakni kantong susunya, diusap sama beliau. Wasammallaha wa da'a. Beliau membaca basmalah, bismillah, kemudian beliau berdoa. Fatafajat 'alaihi wa darrat. Seketika itu juga kantong susunya gelembung. Gelembung sampai netes-netes susunya itu. Fada'a bi'ina'in laha yurubidur rahta. Rasul meminta sama Mu'abbad didatangkan bejana yang cukup besar. Bisa dipakai untuk minum banyak orang. Fahalaba fihi hatta 'aladhur rahwah. Maka beliau pun langsung memerah, ditampung di tempat tadi sampai berbuih. Fasaqaha. Kemudian Rasul memberikan kepada Mu'abbad karena dia pemilik kambingnya, suruh minum dulu. Monggo, silakan. Fasyaribat hatta rawiyat. Diminum sama Mu'abbad sampai kenyang. Wasaqa ashhaba hatta rawau. Rasul juga meminta rombongan untuk meminum sampai mereka kenyang. Tsumma syariba huwa. Kemudian beliau yang terakhir meminum. Ini beliau, etika beliau kalau sudah berjamaah itu mendahulukan yang lain, ya. Dan biasanya beliau mendahulukan dari sebelah kanan kalau berhalaqah. Kalau ini beliau lebih mengutamakan sahibul ghanam, ya, pemilik kambing, ya, mimbabil adab. Kasih dulu pemiliknya sebagai tanda terima kasih, kemudian dikasihkan ke para sahabat, habis itu beliau yang meminum. Wa halaba fihi tsaniyan. Diperah lagi sama beliau untuk kedua kalinya. Famala al-ina sampai penuh bejananya. Thumma ghadarahu 'indaha wa rtahalu. Kemudian susu tadi ditinggalkan sama Nabi untuk Ummu Ma'bad, kemudian beliau melanjutkan perjalanan. Ini balasan terbaik dari beliau. Dan memang beliau itu pernah mengatakan, ana ahsanukum qada'an. Aku adalah orang yang paling baik dalam membalas. Jadi dikasih, dipersilahkan, sudah dapat izin untuk memerah, diperah sama beliau, yang punya pun dikasih, habis itu kasih lagi, ya. Faqallama labisat an ja'a zawjuha yasuqu a'nuzan 'ijafan yatasawaqna huzala. Tidak lama setelah itu suami Ummu Ma'bad datang sambil menggiring a'nuzan. A'nuz itu kambing betina. Jamak dari anazah. Itu menggiring kambing-kambing betina yang ijaf, kurus kering, yatasawaqna huzala, yang dia itu mendoyong-doyong karena saking kurusnya, ya. Yakni bawa kambing banyak tapi kambingnya pada kurus, ya, enggak ada susunya. Falamma ra'al laban qala, ketika suaminya Ummu Ma'bad, berarti Abu Ma'bad, ya, enggak disebutkan ini Abu Ma'bad tapi ya kalau digatukkan ya ilmu penggatukan gitu ya, berarti Abu Ma'bad, ya. Ketika Abu Ma'bad ini melihat ada susu, loh kok ada susu, qala, dia tanya, min aina hadha wasya'u 'azib wala halubata fil bait. Ini susu dari mana? Lawang kambing yang ada di sini semuanya pada kurus, kering, dan tidak ada yang bisa diperah di rumah. Qalatlah, wallah, illa annahu marrabina rajulun mubarak min hadithi kait wa kait. Katanya Ummu Ma'bad, ya memang, demi Allah, kambing kita ini pada takban semua, pada payah semua. Tapi ada seseorang yang tadi singgah di tempat kita, ucapannya bagus, Masya Allah. Dan dia mubarak, ini lelaki yang memiliki keberkahan. Ini karena sebab lelaki tadi ada yang mampir, kemudian izin untuk memerah salah satu kambing kita, ternyata langsung muncul, ya. Seketika itu juga susunya banyak diperah, diminum sama yang lain, saya juga ikut minum, terus dikasih ini, ya, untuk kita. Qala Abu Ma'bad mengatakan, wallah inni la arahu sahiba Quraisy allati tatlubuhu. Demi Allah, kayaknya lelaki yang datang tadi itu orang yang sedang dicari oleh Quraisy. Sifihi li, ya Ummu Ma'bad. Wahai Ummu Ma'bad, coba sampaikan kepada saya bagaimana ciri-ciri orang tadi. Qalat, Ummu Ma'bad mulai menyebutkan ciri-cirinya. Zahirul wada'ah. Sangat bersih wajahnya. Atau sangat bersih penampilannya. Ablajul wajah. Wajahnya itu bersinar. Hasanul khalqi. Postur tubuhnya itu bagus. Lam ta'ibhu sujlah. Gerakannya itu lincah. Ya, sujlah itu orang yang besar perutnya. Ini biasanya orang yang gemuk itu atau yang besar badannya itu gerakannya lambat. Kalau beliau enggak, lincah beliau. Walam tazri bihi sa'lah. Dan keadaan penampilan rambutnya itu tidak membuat dia jelek. Yakni meskipun dia kondisinya safar, rambutnya mungkin terlihat kusam atau bagaimana, itu enggak kelihatan. Tetap apa namanya bagus penampilannya. Sa'lah itu sebenarnya botak ya ikhwah. Maknanya itu botak. Aslak itu artinya botak. Tapi Rasul enggak aslak, beliau enggak botak. Ya tazri itu sesuatu yang tercela. Tazri bihi sa'lah yakni orang yang dicela karena botaknya. Lam tazri bihi sa'lah yakni orang yang tidak dicela karena botaknya. Yakni maksudnya kondisi beliau mungkin rambutnya terlihat aut-autan sehingga tidak terlihat rapi ya, agak semrawut ketika safar, tapi enggak kelihatan yang seperti itu. Bagus, tetap bagus. Wasimun qasim. Beliau itu orangnya tampan dan rupawan. Wasim itu tampan, qasim rupawan, sama. Fi ainaihi da'aj. Pada kedua matanya itu hitam dan lebar. Jadi hitamnya beliau itu pola matanya itu besar, ya. Bukan melotot loh ya, bukan. Nah, ini besar ya, ikhwah. Kalau untuk melihat orang Arab yang apa namanya matanya itu bulat, bagus ya, ikhwah. Wa fi asfarihi wataf. Pada wa fi asfarihi watafun. Lebat alis dan bulu matanya. Bulu mata sama alisnya itu lebat, tebal alisnya, bulu matanya panjang. Wa fi sautihi sahal. Suaranya itu serak. Kalau anak keserakan ya. Suaranya itu ada serak-seraknya. Wa fi 'unuqihi sab'. Lehernya agak tinggi. Wa fi lihyatihi kathathah. Jenggotnya tebal. Ahwar akhal. Ahwar itu sempurna warna matanya. Putihnya sangat putih, hitamnya sangat hitam. Ya ini bersih matanya ya. Kalau matanya nahna gini minus, yo onok silinder, yo onok jadi kotor kabeh ya. Ya kena debu lah kerihi jadi ya burem kabeh. Kalau beliau enggak, matanya itu bagus. Putihnya itu putih banget, hitamnya juga hitam banget. Azaj akran. Alisnya itu memanjang seperti tanduk. Nah, jadi tebal, panjang. Ya, ada memang kalau dalam riwayat yang lain seperti gabung alis beliau itu ya, ikhwah. Kayak gabung gitu. Nah. Syadidu sawati syar. Rambutnya itu sangat hitam. Idza samata 'alahu al-waqar. Kalau sedang diam terlihat wibawa. Wa idza takallama 'alahu al-baha. Kalau sudah bicara itu apa namanya suaranya itu enak untuk didengar. Waqar itu tenang, baha itu sesuatu yang mempesona, sesuatu yang apa namanya terhormat. Ajmalun nas wa abahahu min ba'id. Dari kejauhan terlihat dia yang paling tampan. Wa ahsanuhu wa ahlahu min qarib. Kalau dilihat dari dekat, dia juga yang paling menawan. Hulwul mantik. Kalau sudah bicara, manis ucapannya. Faslun la nazrun wa la hazrun. Beliau itu pertengahan. Tidak orang yang terlalu sedikit bicaranya, tidak juga orang yang cerewet kayak orang lantur bicaranya. Ya, ini bicaranya itu tepat, pas. Ya, enggak terlalu diem, cuek, judes, enggak. Atau terlalu cerewet, ngomong, rocos saja, enggak. Tapi ucapannya itu faslun, Ya, ini pertengahan dan tepat. Kalau sudah ngomong, pas. Ka'anna mantiqahu khazaratu nazmin yatahaddarna. Ucapannya itu seperti untaian mutiara yang berjatuhan dengan rapih. Raba'ah, tingginya pas. Raba'ah itu postur tubuh lelaki yang pas, ya ikhwah. La taqtahimuhu 'ainun min qisarin. Mata itu enggak sepet karena saking pendeknya. Wala tashna'uhu min tul, dan mata juga tidak terlalu capek karena saking tingginya. Ya, yakni enggak begitu gini, cek pendek, cek cilik atau tinggi ini, enggak, pas. Mata itu kalau melihat beliau itu pas, ya. Jadi mata itu kalau menggambarkan postur beliau itu langsung ngepas. Enggak terlalu pendek sampai ke atas matanya, capek. Enggak terlalu tinggi sampai membuat mata itu harus ke atas, enggak terlalu pendek sampai mata itu harus mengkerut. Ghusnun baina ghusnain. Ranting di antara dua ranting. Ya, ini ibarat atau ungkapan untuk menyebut seseorang yang pertengahan. Ya. Fa huwa andaru thalathati mandara. Beliau itu kalau ada tiga orang, beliau orang yang paling bersinar wajahnya. Wa ahsanuhum qadra, yang paling tinggi wibawanya. Lahu rufaqa yahuffuna bih. Beliau itu memiliki ajudan-ajudan yang selalu menemaninya. Idza qala istama'u liqaulihi. Kalau beliau sudah bicara, ajudan tadi langsung mendengarkan. Wa idza amara tabadaru ila amrihi. Kalau sudah memerintah, mereka berebut bersegera untuk melaksanakannya. Mahfud, mahsyud, orang yang dilayani dan orang yang selalu dilindungi. La abisun wala munaffadun, bukan orang yang cemberut, judes, bukan orang yang ngeyel keras kepala. Ya, ini orang yang gampangan, enakan. Kalau sudah ketemu, belum ngomong, itu sudah senang. Udah ngomong, enak omongannya. Nah, itu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Abu Ma'bad, maka Abu Ma'bad mengatakan hadza wallah sahibu Quraisy alladhi tatlubuhu. Orang ini demi Allah, dialah yang dicari sama orang Quraisy. Walaqad hamamtu an ashabah wala af'alanna in wajadtu ila dhalika sabila. Demi Allah, saya pingin untuk menemani orang ini. Kalau saya mendapatkan cara untuk menemaninya, demi Allah saya akan melakukannya. Wa asbaha sawtun 'alin bi Makkah yasma'una wa la yarawna al-qa'il yaqul. Di waktu pagi terdengar suara yang sangat keras keluar dari atas Mekah. Semua penduduk Mekah mendengarkan suara itu, tapi mereka tidak tahu siapa yang berbicara. Suara itu mengatakan, jazallahu rabbun nasi khaira jazaih. Rafiqaini halla khaymatai ummi ma'badi. Semoga Allah membalas Rabb umat manusia sebaik-baik balasannya. Dua orang yang bersamaan, atau dua rafiq itu sejoli atau teman dekat, ya. Dua orang yang singgah di kem Ummu Ma'bad. Huma nazala bil birri wartahala bihi. Fa aflaha man amsa rafiqa Muhammadi. Keduanya singgah dengan kebaikan dan pergi dengan keberkahan. Sungguh beruntung orang yang di sore hari menjadi teman untuk Muhammad. Amsa bisa diartikan apa namanya, waktu sore bisa diartikan sore, yakni menjadi. Kayaknya itu yang lebih tepat. Fa'aflaha man amsa rafiqa Muhammad. Ay fa'aflaha man sore rafiqa Muhammad. Maka beruntunglah orang-orang yang menjadi pendamping Muhammad. Faya la qusayyin ma zawallahu ankumu bihi min fakharin la yujara wa suddudi. Wahai Qusay, Allah tidak akan memalingkan dari kalian dengan sebab Muhammad dari ketenaran, tidak pula kehormatan. Fakhar itu kebanggaan. Su'dud itu martabat. Ya. Yujara itu tidak apa namanya? Tidak terjaga. Maksudnya Allah tidak akan menghilangkan kehormatan kalian dengan sebab Muhammad. Jadi kalian tetap terhormat dengan adanya Muhammad. Dan lebih terhormat lagi kalau kalian mengikutinya. Kalau susunannya itu mazawallahu min fakharin mazawallahu ankum bihi min fakharin wasu'tudin la yujara. Ini ada salahnya, kasih tahu lo ya. Waqad ghadarta wahnan ladaiha bihalibin yaruddu biha fi masdarin thumma mawridi. Sungguh engkau telah tinggal dalam keadaan lemah di sisinya. Dengan halibin, dengan seseorang yang memerah susu. Yaruddu biha, dia meletakkannya fi masdarin thumma mawridi. Di tempat sumbernya. Atau di tempat penampungannya. Radar tawahna, yakni engkau tinggal dalam keadaan engkau sedang capek. Ya. Halib itu orang yang memerah susu. Ya ruddu biha, radda bih, ay wada'ah, meletakkannya. Fi masdar maurid itu sama. Masdar maurid itu sama, sumber, tempat. Nah. Salu ukhtakum an syatiha wa ina'iha. فَإِنَّكُمْ إِنْ تَسْأَلُ الشَّادَةَ الشَّدِي. Tanyalah kepada saudari kalian tentang kambing dan bejananya. Bila kalian bertanya tentang kambingnya, dia akan bersaksi atasnya. Ini jelas. Ini apa susunan yang jelas. دَعَاهَا بِشَاتٍ حَائِلٍ فَتَحَلَّبَتْ لَهُ بِصَرِيحٍ ضَرَّةُ الشَّاتِ مُزْبِدِي. Muhammad memanggilnya, memintanya, dengan seekor kambing yang terhalangi susunya. Fatahallabat. Kemudian memancarkan susu. Bisarih. Dengan sangat jelas. Darratu syati muzbidi. Kantong susu kambing yang berbuih. Syatun ha'il. Yakni apa? Kambing yang terhalangi dari susu. Yakni kosong, kering. Ya. Fatahallabat. Yakni memancar. Ya. Sarih. Jelas. Darratus syat itu tempat kantong susu pada kambing. Muzbidi, yakni dari apa namanya? Zabit. Buih, ya. Atau dari zabat. Nah, buih. Kalau tidak salah ada ayat yang menyebutkan kata buih, ya. Wa amma zabadu fayadhhabu jufaa. Ya, kalau tidak salah surat Ar-Ra'd. Ya, buih. Laqad khaba qaumun zala 'anhum nabiyyuhum wa quddisa may yasri ilayhi wa yaghtadi. Sungguh telah rugi suatu kaum yang pergi dari mereka nabinya, dan telah disucikan suatu kaum yang mana nabi itu datang dan bersegera kepadanya. Tarahhala 'an qaumin fazalat 'uquluhum wa halla 'ala qaumin binurin mujaddadi. Nabi itu pergi dari suatu kaum sehingga hilang akal-akal mereka. Dan Nabi itu bertempat tinggal di sebuah kaum dengan cahaya yang terus ada. Halla itu yakni tinggal, singgah. Fahadahum bihi ba'da dhalalati rabbuhum wa arsadahum man yattabi'il haqqa yarsudi. Ini darurah syair. Nabi itu memberikan petunjuk kepada mereka setelah kesesatan. Atau Rabb mereka memberikan petunjuk kepada mereka dengan sebab Nabi itu setelah kesesatan. Dan mengarahkan mereka kepada kebenaran bagi mereka yang mau mengikutinya. Wa arsyadahum mayyattabi'ul haq wa yarsyud. Harusnya wa yarsyudu. Tapi di sini di khafat. Yarsyudi. Hukum asal tidak boleh fi'il di. Khafat. Tapi ini li ajlid darurah. Wa qad nazalat minhu ala ahli Yathrib rikabu huda hallat alaihim bi as'adi. Dan telah turun darinya kepada penduduk Madinah rikabu huda, pembawa petunjuk, hallat alaihim bi as'adi, tinggal bersama mereka dengan kebahagiaan. Nabiyun yara ma la yarahu an-nasu hawlahu wa yatlu kitaballahi fi kulli mashhadi. Seorang nabi yang melihat di mana semuanya tidak bisa melihat yang ada di sekelilingnya, membacakan kitab Allah pada setiap tempat yang disaksikan. Masyhad itu tempat perkumpulan. Nah, wa in qala fi yawmin maqalata ghaibin fa tasdiquha fi sahwatil yawmi aw ghadi. Bila nabi itu suatu hari menyampaikan berita gaib, maka wajib untuk membenarkannya di tengah hari, sekarang atau besok. Nah, yani wajib untuk segera membenarkannya. Liyahni Aba Bakr sa'adatu jaddihi bi suhbatihi man yus'idillahu yus'adi. Agar sahabat Abu Bakar itu senang dengan kesenangan leluhurnya, dengan sebab dia menemaninya, maka bergembiralah yang dibuat gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. May yus'idillah, yakni orang yang dibuat oleh Allah gembira. Yas'ad, dia pun gembira. Wa yahni bani Ka'b makanu fatatihim wa maq'aduha lil mu'minina bi mursadi. Dan Bani Ka'ab pun merasa lemah karena posisi pemuda-pemuda mereka dan tempat duduknya yang selalu mengintai orang-orang yang beriman. Fakanu fatatihim, yakni al-qatilun, mereka yang berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Bamaka'atuhah, yakni tempat mereka menunggu, marsad, yakni tempat untuk mengintai orang-orang yang beriman. Tayyib. Itu kurang lebih demikian makna syairnya. Yakni syair ini menjelaskan tentang di mana keberadaan Rasul, bagaimanakah keadaan orang Quraisy, dan bagaimanakah rencana mereka yang berantakan. Qalat Asma bintu Abi Bakrin, Asma bintu Abi Bakar berkata, makasana thalatha layal la nadri aina tawajjaha Rasulullah SAW. Kami tinggal diam di rumah selama 3 malam dalam keadaan tidak tahu kemana Rasul pergi. Karena dulu tidak ada komunikasi ya ikhwah. Ya. Kalaupun bisa ya pakai orang, tapi ini tidak mungkin untuk memberikan berita. Karena posisinya Asma sedang di Mekah dan kondisi Mekah sedang memanas. Id akbala rajulun minal jin min asfali Makkah yataghanna bi abiyatin ghina al-arab. Tiba-tiba ada seseorang dari jin yang kemudian datang dari arah bawah Mekah. Kemudian dia melantunkan bait syair seperti layaknya lantunan syair orang Arab. Wannasu yattabi'unahu wa yasma'una minhu wa la yarawnahu. Orang-orang mengikuti arah suara, mereka mendengarnya dengan jelas, tapi mereka tidak bisa melihat siapa yang mengucapkannya. Hatta kharaja min a'la Makkah, hingga suara itu berakhir di bagian atas Mekah. Fa'arafna aina tawajjaha Rasulullah SAW. Dengan sebab suara itulah kami tahu kemana Rasul pergi. Nah, karena suara ini memberitakan tentang posisi Rasul. Dan Asma cerdas, paham dia tentang isi daripada bait tersebut. Oh, berarti sedang berangkat menuju ke Madinah. Pernah singgah di tempat ini dan itu. Wa ila akhirih. Qalat, Asma melanjutkan. Walamma kharaja Abu Bakr ihtamala ma'ahu ma lahu. Ketika sahabat Abu Bakar keluar menemani Rasul, dia membawa semua hartanya. Fadakhala 'alaina jaddi Abu Quhafah wa qad dhahaba basaruhu. Suatu hari kakekku, yakni Abu Quhafah, ayahnya sahabat Abu Bakar, datang menemui kami. Waqad dhahaba basar, kondisinya sudah buta. Faqala, Abu Quhafa mengatakan, inni wallah la arahu qad faja'akum bimalihi ma'anasi. Demi Allah aku memandang Abu Bakar itu telah menelantarkan kalian. Dia telah membawa semua hartanya untuk dirinya sendiri. Qultu, Asma membantah, kalla wallah, tidak, sekali-kali tidak demi Allah. Qad taraka lana khaira. Abu Bakar telah meninggalkan kebaikan buat kami. Beliau tidak mengatakan malan, tapi mengatakan khairan. Wa akhadtu hijaratan fa wada'tuha fi quwwatil bait. Saya pun mengambil beberapa batu, kemudian saya letakkan di lubang rumah, ventilasi rumah ya. Wa qultu, saya katakan kepada kakek, ba'yadak 'alal mal, letakkan tanganmu di atas harta itu. Fa wada'aha. Kemudian Abu Quhafah pun meletakkan tangannya. Kan dia buta, dia raba. Wa qala la bas in kana qad taraka lakum hadha faqad ahsan. Oh, enggak masalah kalau gitu. Kalau memang Abu Bakar sudah meninggalkan untuk kamu harta seperti ini, berarti enggak masalah, ya. Qalat wallahi ma taraka lana syai'a. Kata Asma, demi Allah Abu Bakar enggak ninggalin apa-apa. Wa inna ma aradtu an uskita syaikh. Saya hanya pengin agar kakekku ini diem, ya. Ben enggak ngomong terus, khawatir nanti malah khawatir mengganggu kesehatannya atau gimana, ya, atau malah mengucapkan ucapan celaan. Asma menghentikannya. Dia datang ngomel-ngomel karena kok cucu saya ditinggal sendiri, Abu Bakar ini gimana? Ditelantarkan ini keluarganya. Asma bantah. Enggak ada kok, Mbah. Ini hartanya di sini, bawa batu taruh di jendela karena buta suruh megang. Oh iya, ini harta ini. Ya wis enggak apa-apa kalau udah ditinggali, padahal enggak, ya. Ini bapak yang soleh dan anak yang salihah. Kerjasamanya bagus. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan bab masuknya Nabi SAW ke kota Madinah. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.